Mitra Bisnis, Menteri Dalam Negeri mengingatkan ke seluruh pemerintah daerah agar segera menerapkan program layanan perizinan satu pintu paling lambat akhir tahun ini. Tujuannya untuk mendongkrak laju penanaman modal yang belakangan tumbuh melambat. Menurutnya, hingga saat ini baru 85% Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, yang sudah melakukan pelayanan izin satu atap. Daerah yang belum menjalankan program itu umumnya di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana tanggapan Anda? Yang dalam statementnya semuanya sudah satu pintu, cuma mejanya banyak, makanya itu nggak jalan. Jadi pintunya satu, tapi mejanya banyak di dalam pintu itu, sehingga itu nggak jalan juga yang dibilang satu pintu itu. Kita ini kan, saya ini kan ketua yayasan yang membangun KPPOD itu ya, yang autonomy wards itu, yang melihat tiap-tiap kali dan tiap-tiap tahun kita survei itu mengenai yang satu pintu itu di mana jalannya, di mana kurangnya dan lain-lain. Dan kita selalu kasih tahu sama pemerintah daerah itu untuk memperbaiki ini dan itu. Di mana kita kerjasama juga dengan macam-macam, ada Asia Foundation, dengan World Bank, dengan Australia. Tapi kan kenyataan di lapangan itu belum seperti yang dibicarakan atau yang di statement kan. Sekarang yang paling penting Menteri Dalam Negeri itu coba ngawasin dan kirim orang, jangan bikin statement-statement saja di mana daerah itu nanti dia tuli semua, nggak juga mendengar statement-statement itu, dia jalan seperti maunya juga dia. Business as usual aja. Ini yang saya itu pikirkan, yang kita harus betul-betul mengawasi itu dan membantu mereka untuk betul-betul satu pintu yang kita ingin mengefisienkan semua investasi itu berjalan. Tapi sekarang ini nggak jalan gitu loh. Cuma statement aja yang kita dengar dari dulu, begini, begitu, tapi nggak ada yang jalan di lapangan gitu loh. Tapi Pak, kalau ada inspeksi mendadak dan diketahui ada daerah yang belum melakukan layanan perizinan satu pintu, apakah pemerintah pusat bisa memberikan sanksi? Semua bisa saja, tapi kan itu nggak bisa pemerintah pusat yang pecat. Itu yang pecat adalah pemerintah daerah. Kan mereka otonomi-otonomi ini kan membuat mereka raja-raja kecil semua, ngangkat orang-orang yang sekitar dia juga, yang akhirnya bukan the right man in the right place. Sebenarnya manusia aja kan yang paling lemah tuh, sehingga pemerintah daerah itu nggak banyak yang berhasil di dalam membangun daerahnya, atau paling sedikit memberikan betul-betul partisipasinya sehingga rakyat merasakan ada pembangunan di daerah itu. Tapi ini nggak jalan selama ini. Yang berhasil itu cuma nggak lebih dalam kita punya survei 12 tahun ini daripada KPPOD itu tidak lebih, cuma yang berhasil itu 15% daripada daerah-daerah itu. Kalau dia punya pemimpin yang baik, ah di situ daerah itu berhasil. Kalau pemimpinnya semua memanfaatkan daerah itu, ya selesailah daerah itu, tambah susah dia. Ini yang kita alami, sehingga daerah tiap-tiap kali kan minta anggarannya dari pusat juga sebagian besar kan. Ini yang terjadi sekarang ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.